Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini dars kita membaca kitab Muqtamimatul Jurumiyah dan kita masuk ke bab baru. Nah, masuk bab baru. Nah, sebelumnya kita berulang kali membaca bab Alamatul I'rab ya, dengan perincian pasal-pasalnya. Pagi ini kita membaca bab baru, yaitu Babun Nakirati wal Ma'rifah. Nah, silakan bergantian membaca. Al ismu darbani aduhu man nakiroh wayal aslu wahiya kulu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar ka rajulin wa farosin wa kitabin. Cukup. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babun nakirati wal ma'rifah, bab nakira dan ma'rifat. Qala al-ismu dhurban, isim ada dua macam atau ada dua jenis. Ahaduhuman nakiratu, yang pertama dari dua jenis tersebut adalah nakira. Wahiyal aslu, dan ini yang asal, yaitu asal isim adalah nakira, bukan ma'rifat. Wahiyya, yaitu kulus min sya'in fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun duna akhar, yaitu setiap isim yang umum pada jenisnya, yang tidak khusus padanya satu selain lainnya, yaitu setiap isim yang umum pada jenisnya yang tidak menunjukkan khusus pada satu isim tertentu, tidak pada isim yang lainnya. Ka rajulin, contoh untuk isim ini, nakira ini adalah rajulin, seorang laki-laki. Wa farosin, kuda. Wa kitabin, dan kitab. Nah, barakallahu fikum. Berganti bacaan. Ya, silakan Abu Muhammad. Wa taqribuha ila al-fahmi ay qala an-nakiratu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam alayhi ka rajulin wa mura'atin wa thawbin aw kullu ma waqa'a mawqi'un ma yasluhu dukhulul alifi wal lam alayhi kadhi bimakna sahib. Ya, hasan. Wa taqribuha ilal fahmi an yuqal, dan pengertian mendekatkan kepada pemahaman dikatakan, yaitu pengertian mudahnya agar mudah dipahami gitu ya, dikatakan, disebut dengan an-nakiratu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alihi Nah, nakira atau isim nakira adalah setiap yang al bisa masuk pada isim tersebut. Setiap yang al bisa masuk pada isim tersebut, atau isim tersebut bisa kemasukan al. Ka rajulin wa imra'atin wa thaubin. Nah, seperti rajul bisa kemasukan al menjadi ar-rajulu. Imra'atin juga bisa kemasukan al menjadi al-mar'atu. Thaubin juga bisa kemasukan al menjadi ats-tsaubu. Nah, begitu juga yang contoh yang di atas. Kitab-kitabun menjadi al-kitabu. Farosun menjadi al-farosu. Nah, au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lami alaihi, atau setiap isim yang menempati tempat. Nah, au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lami alaihi, atau setiap isim yang menempati tempat yang al bisa masuk padanya. Setiap isim yang isim tersebut bisa menempati tempat isim yang bisa ditempati oleh al, bisa kemasukan oleh al. 6. Ka dhi bimakna sohib, seperti dhi yang memiliki arti sohib. 6. Barakallahu fikum. Kita baca catatan kaki nomor 1. 6. Fakulu minha nakiratun syai'un fi fakulun fakul afan fakul minha nakiratun syai'un fi jinsi fakulun minha fakulun minha afan. Maka setiap dari ini, dari apa, dari contoh yang disebutkan, dari contoh yang disebutkan ini adalah nakira syai'un fi jinsihi, semuanya umum pada jenisnya. 6. Fa farosun, contoh faros. Apa artinya faros? Kuda. Ya, kuda. Syai'un fi jinsi rijal, umum pada jenis rijal, jenis jantan. Afan, farojulun kelewat ya, pada jenis laki-laki. Farajulun, ya, kita baca yang rajul, afan. Farajulun, maka rajul, 6. Syai'un fi jinsi rijal, umum pada jenis rijal laki-laki. Li'annahu yastuku 'ala kulli dzakarin balighin min bani Adam, karena lafaz ini. 6. Yasduk, cocok, sesuai, atau bisa dikatakan jujur, tepat. Ala kulli dzakarin, untuk setiap dzakar, untuk setiap laki-laki. Balikin, yang dia itu balik. Min bani Adam, 6. Dari kalangan bani Adam, yaitu manusia. 6. Artinya kalau ada si tetangga kita yang dia itu laki-laki yang sudah balik, yang dia itu misalkan apa bernama A, kita layak untuk kita katakan rojul. Kemudian tetangga yang lain yang bernama B juga layak dikatakan rojul, selagi dia apa balik, laki-laki balik dari kalangan manusia. Nah, artinya isim ini, rojul ini isim jenis yang nakiro, karena di bawahnya terdapat afrod, terdapat individu, yang individu ini cocok untuk disebut sebagai rojul. Nah, maka itulah dikatakan dengan nakironya, umumnya. Kenapa? Karena bisa diberikan kepada siapapun yang memenuhi ketentuan tadi. Ya, ketentuannya dia itu seorang laki-laki, dia itu adalah laki-laki yang balik dari kalangan bani Adam. Nah, adapun kalau belum balik maka namanya bukan rojul. Apa namanya? yang laki-laki yang belum balik disebut walad. Nah, itu ya, atau sobiyun, waladun. Nah, kalau dia bukan laki-laki namun balik, apa sebutnya? Imro'atun. Nah, atau kalau yang, kalau dia itu perempuan belum balik disebut apa? Bintun. Nah, atau sobiyatun. Ya, itu. Ya, kita lanjutkan catatan lagi. Idliya la yahtasu lafdhu rajulin biwahidin min afrodi rijal, karena lafadz rajul ini tidak khusus pada seorang laki-laki dari afrodi rijal, dari para laki-laki yang ada, dunal akhar, tanpa lainnya. Artinya lafadz ini tidak diberikan kepada satu. Misalkan rajul itu berarti ya harus si A itu, si A itu rajul. Kalau bukan si A ya bukan rajul misalnya. Itu tidak. Kenapa? Karena lafadz ini umum, bisa diberikan ke siapapun. Yang penting memenuhi kriteria tadi, yaitu apa? Setiap dakar balik dari Bani Adam. Waqada hala farosin wa kitabin, demikian juga waqada halu farosin wa kitabin, demikian juga keadaan faros dan kitab, kuda dan kitab. Fa innahuma sya'iani, keduanya adalah isim yang umum. Al awalu fi jinsil khail, kata yang pertama yaitu farosun, umumnya pada jinsil khair, jenis khail, kuda. Wa tsani, dan yang kedua apa ini? Kitab. Fi jinsil kutubi, pada jenis kutub, itu kitab. Nah, barakallahu fikum. Lalu catatan kaki yang kedua kita baca, yang zi bimakna sahib ya. Marartu bi zi malin, ay bi sahibi malin. Wa sahib yasluhu dukhulu al alihi, dan sahib layak untuk kemasukan al. Artinya di disitu bisa dikatakan nakiro. Kenapa? Karena di itu memiliki arti sohib. Yang sohib bisa gak kemasukan al? Bisa. Kalau di bisa gak kemasukan al? Tidak bisa dimasukkan al. Namun dikatakan nakiro. Kenapa? Karena memiliki arti yang arti tersebut bisa kemasukan al. Apa artinya? Sohib. Bisa gak kemasukan al? Bisa. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan nakiro dan ma'rifat pernah kita bahas di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi ya. Silakan dibaca ulang kitab tersebut. Nah, untuk lebih ringkas, Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif afan. Pembahasan an-nakiro dan ma'rifat pernah kita bahas di kitab Sorob, yang telah kita lewati pembahasannya, yaitu kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Babnya bab nakiro dan ma'rifat, sama babnya. Nah, di situ dibilaskan dengan mudah insyaallah ta'ala. Tinggal baca ulang saja perincian tentang ma'rifat dan nakiro. Karena itu kita di bab ini akan banyak membaca ya, membaca yang ada di matan dan catatan kaki. Kenapa? Karena sudah ada beberapa penjelasan rincian di kitab tersebut. Ya, silakan berganti membaca. Pak Ahmad membaca, Pak Ahmad. Wad-darbu tsani al-ma'rifatu wa hiya sittatu anwa'in. Al-mudmaru wa huwa a'rafuha. Tsumma 'alamu, tsumma isyaratu, tsumma mausulu, ثم المعرف بالأداة، والسادس ما أضيف إلى واحد منها وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا اسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة علم. سكتك. ويس ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم وهو أعرف معارف بالإجماع. يا حسب بارك الله فيكم. ثانياً الضرب الثاني والضرب الثاني jenis yang kedua al-ma'rifatu ma'rifat wa hiya sittatu anwa', ada 6 macam ma'rifat, ada 6 macam. Qala al-mudmaru wa huwa a'rafuha, ma'rifat yang pertama yaitu al-mudmar domir, wa huwa a'rafuha, dan ini yang paling ma'rifat. Artinya ma'rifat ada beberapa tingkatan, tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang paling tinggi dari 6 yang disebutkan ini adalah domir. Domir menempati urutan yang pertama. Nah, wa huwa a'rafuha thumal alamu, kemudian setelah itu alam, yang kedua alam, nama. Thumal isyaratu, kemudian isyarah, isim isyarah, kata tunjuk. Fumal mausul, lalu mausul yaitu kata sambung. Fumal mu'arrafu bil adati, kemudian isim yang makrifat dengan adat, yaitu dengan al, isim yang makrifat dengan al. Wasadisu, dan yang keenam, ma'udifa ila wahidin minha, isim yang mudhaf kepada salah satu dari yang disebutkan, yaitu mudhaf kepada domir atau kepada nama atau kepada isyarah atau kepada mausul atau kepada isim yang beral. Nah, barakallahu fikum. Wa huwa fi rutbati ma'udifa ilahi, dan ini tingkatannya, yang keenam ini tingkatannya fi rutbati, pada tingkatan ma'udifa ilahi, tingkatan yang dimudhofkan kepadanya. Ilasmal mudhof ila domir, kecuali isim yang mudhof kepada domir, fa'innahu fi rutbatil alam, maka ia tetap tingkatannya pada tingkatan alam. Ya, tingkatan apa? Yang kedua. Nah, farakulahikum. Contoh isim yang mudhof kepada domir, apa contohnya? Kitabuhu, sahibuhu, nah, iya, atau sahibu, sahibuka, gitu kan. Nah, kita contoh yang mudhof kepada alam, contohnya apa? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Nah, berarti kitab, Kitabu Muhammadin itu ma'rifat. Kenapa? Karena mudhof kepada alam. Yang kitabuhu ma'rifat bukan? Ma'rifat. Ma'rifat karena mudhof kepada domir. Domir. Kemudian yang kepada isim isyarah, contohnya kitabul ladzi ja'ani amsi. Ja'ani amsi. Kitabun jamilun misal. Nah, kitab di situ juga ma'rifat. Kenapa? Karena mudhof kepada isim isyarah. Isim mausul, aladhi isim mausul ya. Isim mausul, kitabul ladzi ja'ani amsi. Kemudian yang isim isyarah, kitabu hadar rajuli. Kitabu mudhof hada bima hari jarin mudhofun ilai, rajuli badal ya. Kitabu hadar rajuli jamilun misal, atau dohmun. Nah, itu juga kitabnya, kitab di situ ma'rifat karena mudhof kepada isim isyarah. Yang kemudian mudhof kepada isim beral, contohnya apa? Kitabur rajuli. Ya, kitabur rajuli, kitab milik seorang laki-laki. Nah, mengerti? Nah, ini kedudukannya sesuai dengan mudhof ilainya. Kalau kitab rajuli berarti kedudukannya apa? Ma'rifatnya seperti kitab tersebut pada kedudukan isim beral. Kitabuhu atau kitabu Muhammadin berarti kedudukannya pada tingkatan kedua. Nah, dan di sini ada pengecualian. Wahwa fi rutbati ma'udifa ilaihi ilasmal mudhofa ila domiri fa'inahu fi rutbatil alam. Nah, kedudukan isim yang mudhof ini menempati mudhof ilainya, kecuali isim yang mudhof kepada domir, maka ia pada tingkatan alam. Domir tingkatan keberapa, domir? Tingkatan satu pertama, ya. Alam tingkatan keberapa? Kedua. Nah, ketika mudah kepada domir, masih dikatakan tingkatannya kedua, tidak tingkatan pertama. Nah, seharusnya apa? Pada tingkatan yang pertama. Sekarang, apa alasannya? Nah, lihat alasannya di catatan kaki nomor 3. Idlaukana fi rutbati dhamir lama soha. Karena apabila isim ini ada pada tingkatan dhamir lama soha, maka tidak sah. Maka tidak sah ucapan marortu bi zaidin sohibika. Tidak sah ucapan ini, marortu bi zaidin sohibika. Apa artinya? Aku melewati Zaid temanmu. Nah, aku melewati Zaid temanmu. Idis sifatu latakunu a'rafu minal mausuf. Karena sifat itu tidak lebih ma'rifat daripada mausuf. Karena sifat, mana sifat? Sohibuka i'rabnya sifat, ya. Sohibika i'rabnya sifat di situ. Sifat bagi siapa? Bagi Zaid. Berarti Zaid sebagai apa? Mausuf. Iya kan? Nah, Zaid ma'rifat kan, ma'rifat bukan? Ma'rifatnya dengan apa? Alam. Tingkatan keberapa? Kedua. Sohibuka ma'rifat bukan? Tingkatan keberapa? Nah, kalau menurut kaidah ini, kalau menurut kaidah yang di sini, tingkatannya kedua karena terkecualikan kan? Kecuali mudhof kepada domir, maka tingkatannya ke kedua. Nah, maka sama-sama yang kedua, ya. Sehingga apa? Sehingga sifat tidak lebih tinggi dari mausuf. Karena sama-sama tingkatan kedua kan. Andai kan dia menempati tingkatan pertama, yaitu tingkatan domir, maka sifat lebih tinggi dari mausuf. Karena sifatnya tingkatan kedua, yaitu alam, mausufnya tingkatan keberapa? Pertama. Kan itu. Padahal yang namanya sifat mengikuti mausuf. Iya kan? Nah, kalau mengikuti, ya jangan lebih tinggi dari yang diikuti. Kan itu. Itu kaidahnya, kaidah. Kaidah sebagian ulama demikian. Nah, barakallahu. Nah, kaidah ini tidak diterima oleh semua ulama. Seperti Ibnu Malik tidak menerimanya. Gitu ya. Dan juga Dohir Ibnu, perkataan Ibnu Hisam yang disampaikan oleh Al-Faridi juga tidak setuju dengan pernyataan ini. Nah, artinya apa? Artinya yang mudhof kepada domir menempati posisi domir, tetap menempati posisi pertama. Itu. Ini menurut pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat, yaitu apa? Yaitu tidak menghalangi bahwasanya sifat itu lebih tinggi dari mausuf. La yamna an yakuna sifatu a'la minal mausuf. Tidak ada penghalang. Kenapa harus kita halangi? Kenapa harus kita turunkan derajatnya, padahal jelas derajat pertama adalah domir, ulama sepakat, ya. Yang kedua adalah alam. Ketika dia mudhofnya kepada domir, ya udah berikan derajat dia sebagai di tempat pertama domir. Tidak masalah sifat lebih tinggi daripada mausuf, tidak masalah sang murid lebih pintar dari sang guru misalkan, tidak masalah yang mengikuti lebih baik daripada yang diikuti. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang kuat. Itu pendapat Ibnu Malik, pendapat Ibnu Hisam dan ulama lainnya yang tidak menghalangi sifat itu lebih tinggi dari mausuf. Karena ketika diartikan juga sama artikannya. Baik kita tempatkan dia posisi kedua atau posisi pertama, artikannya sama. Apa artikannya? Marartu bi Zaidin sahibika. Artinya apa? Untuk pendapat pertama yang melarang sifat lebih tinggi dari mausuf. Artinya apa? Artinya apa? Marartu bi Zaidin sahibika. Aku melewati Zaid temanmu. Menurut pendapat kedua yang mengatakan tidak ada penghalang sifat lebih tinggi dari mausuf, apa artinya? Aku melewati Zaid temanmu. Sama kan? Sama. Ngartinya sama. Kenapa kita harus membeda-bedakan? Ngartikannya juga sama. Nah, barakallahu fikum. Artinya kaidah-kaidah yang tidak didukung dengan perkara-perkara tertentu tidak mesti diterima. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana i'rabnya? Marartu bi Zaidin sahibika, marartu fa'il wa wal fa'il. Ba harful jar, Zaidin majrur bil ba. Sahibika sifat li Zaid wa sifatu majrurin majrurun misluhu alamatu jarihi kasra. Naam. Wa huwa mudhaf ka fi mahalli jarin mudhafun ilai. Nah, itu ya. Ada sifat, ada mausuf, atau ada na'at, ada man'ut. Nah. Barakallahu fikum. Kalau wadhalika anal hikmata taqtadi an yabda al mutakalim bima huwa a'raf. Dan hikmahnya juga menghendaki bahwasanya sang pembicara memulai dengan yang a'raf, yang lebih ma'rifat. Nah, yaitu apa disebutkan di situ, marartu bi Zaidin sahibika. Yang lebih ma'rifat adalah alamnya, bukan yang diawalkan ya, bukan apa, bukan sifatnya yang diakhirkan. Nah, ya tadi jawabannya seperti yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau antum mengucap di balik juga boleh, marartu bi sahibika Zaidin, boleh enggak? Boleh, cuman i'rabnya bukan sifat lagi. Namun secara ucapan boleh saja. Marartu bi sahibika Zaidin. Aku melewati temanmu. Siapa? Zaid. Sebagai apa Zaid? Sebagai? Sebagai apa? Badal. Sebagai badal. Telah lewat pembahasannya. Nah, silakan lanjutan bacaan. Masih ada penjelasan yang belum dibaca ya. Masih ada penjelasan yang belum dijelaskan. Walau masih ada matan yang belum dijelaskan. Walau istasna mimma dzukira smullah taala, dan terkecualikan dari yang disebutkan, yaitu apa? Yang disebutkan urutan-urutan tadi dari 1 sampai 6 adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Adalah nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah. Fa'inahu alam, lafzul jalalah ini alam, nama, nama bagi Allah Subhanahu wa taala ya, nama bagi Rabb semesta alam. Wa huwa a'raful ma'arifil ijma', dan ini a'raful ma'arif adalah ma'rifat yang paling tinggi bil ijma', menurut kesepakatan para ulama. Nah, artinya dari yang disebutkan ma'rifat itu ada 6, ditambah lagi 1 untuk, dan langsung ditempatkan yang pertama, yaitu apa? Lafzul jalalah. Berarti ma'rifat pertama apa? Yang kedua? Domir. Yang ketiga? Alam. Yang keempat? Syaraf. Yang kelima? Usul. Yang keenam? Al. Yang ketujuh? Mudhaf. Iya, mudhaf kepada salah satu dari 7. Iya, yang mudhaf wadah yang ma'rifat, mudhaf pada banyak ma'rifat. Karena jika isim itu mudhafnya kepada nakiro, dia tetap nakiro. Jika isim mudhaf pada nakiro, maka tetap nakiro. Contohnya kita buro julin, nakiro bukan? Nakiro. Masih nakiro ya. Nah, barakallahu fikum, dibaca lagi kitab Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif 6, disebutkan juga tentang lafzul jalalah, ma'rifat yang paling tinggi ya, di catatan lagi ada di kitab tersebut. Nah, ya, baca Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ad-dhamiru awil mudmaru faslun. Al-mudmaru wad-dhamiru ismani lima wudhi'a li mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahuwa, wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Awalan ad-dhamiru wal mustatir, ad-dhamiru al mustatir, fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil ladhi, wa huwa imma mustatirun wujuban kal muqaddari fi fi'li amril wahidil mudhakkari kadrib waqum, wa fil mudhari'il mabdu'i bita'i khitabil wahidil mudhakkari kataqumu wa tadribu, wa fil mudhari' wa fil mudhari'il mabdu'u bil hamzati ka'aqumu wa adribu au bin nuni kanaqumu wa nadribu. Ya, ahsanta. Wa imma mustatirun jawazan kal muqaddari fi nahwi Zaidun yaqumu wa Hindun taqumu wa la yakunul mustatiru illa dhamir raf'in imma fa'ilan aw na'ibal fa'ili. Naam, barakallahu fikum. Qala al mu'allif rahmatullah. Faslun al mudmaru wad dhamir. Ismani lima wudi'a lil mutakallim ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahuwa. Nah, fasal mudmar dan domir. Nah, mudmar dan domir ini sama artinya ya. Ini ibarat untuk orang-orang Ahlul Basra. Kita baca cara tandanya. Min admarta syai'a idha akhfaitahu. Berasal dari admarta syai'a idha akhfaitahu, yaitu engkau menyembunyikan sesuatu, idha akhfaitahu, jika engkau menyembunyikannya. Wasatar tahu, dan engkau menutupinya. Fa'itlaquhu hina'idin alal baris tawassu', maka penyebutan domir kepada baris. Apa arti baris? Nampak, terlihat, muncul, dan seterusnya ya. Pertentangan dengan yang tadi disebutkan. Apa tadi? Menyembunyikan, gitu kan. Tawassu' adalah bab tawassu', yaitu bermudah-mudahan dalam menyebutkan. Fata'biru bil mutmar wad dhamir, penyebutan mutmar dan dhamir lil basriyin, penyebutan bagi kalangan ulama basriyin. Wal kufiyun yaqulun, dan ulama ahlul kufa mereka berpendapat, yaitu penyebutannya ya, apa itu? Al kinayatu wal makniyu, kinaya dan makniyu. Nah, kinaya yaitu tidak terang-terangan, sindiran dan yang semisalnya. In li'annahu laisa bisharih, karena tidak dengan terang-terangan. Wa inama kunya bihi anidh-dhahir ikhtisaran, namun dengan domir ini mengkinayakan, menyebutkan secara sindiran kepada dhahir, tentang dhahir ikhtisaran, secara ringkas. Nah, seperti antum menyebutkan kaum muslimun, antum dengan mengatakan hum, domir kan. Nah, hum ini tidak terang-terangan untuk menunjukkan kepada kaum muslimun, iya enggak? Bisa juga kepada para laki-laki, bisa juga kepada kaum kufar, semuanya bisa dikatakan pakai hum domirnya, iya kan. Nah, berarti penyebutan ini, hum ini tidak terang-terangan kepada yang tadi disebutkan. Nah, dan penyebutannya lebih ringkas, atau penyebutan al-muslimun panjang, hum ringkas gak? Lebih ringkas. Nah, saitnya apa? Saitnya domir ini berasal dari kata menyembunyikan sesuatu. Itu saitnya gitu ya. Yang kita artikan dengan bahasa kita adalah kata ganti, karena kata ini menggantikan kata yang lain. Iya kan? Huwa menggantikan siapa? Huwa dia menggantikan, dia laki-laki. Siapa ini? Ya entah yang nama orang seperti Muhammad atau Zaid, atau kepada Talib, pelajar, atau kepada Ar-Rajul, seorang laki-laki. Bisa kita ganti dengan kata huwa. Nah, iya kan? Nah, itu. Ya artinya untuk bahasa kita, kita terjemahkan dengan kata domir itu kata ganti. Ya, domir kata ganti. Nah, kemudian di sini disebutkan ismani lima wudhi'a lil mutakallim. Nah, mudmar dan domir ini adalah dua nama untuk yang diberikan kepada mutakallim seperti ana. Apa arti ana? Saya. Untuk mutakallim itu kan mutakallim pembicara ya, menggantikan pembicaranya. Misalnya yang bicara itu adalah misal soleh, dia berkata ana, saya. Kan itu. Berarti ana ini mengganti si soleh, si pembicara tadi. Au mukhatab atau au mukhatabin atau mukhatab yang diajak bicara, ka anta, kamu atau anda. Kan itu. Nah, menggantikan siapa? Yang orang yang kita ajak bicara. Ghaibin atau yang dibicarakan, atau yang dibicarakan yang tidak hadir, ghaib. Kahua seperti huwa. Nah, artinya domir itu ada domir mutakalim. Apa domir mutakalim? Ana dan nahnu mutakalim, ya kan? Nah, itu yang untuk munfasilnya. Kalau mutasilnya antum lihat kolom yang sejajar dengan ini. Lihat lagi kitab Al-Mukhti' fi Ilmi Tasrif, ada kolom-kolomnya, ada penjelasannya ya. Domir mutakalim lurus dengan domir ana dan nahnu. Lihat ke belakangnya kolom tersebut. Seperti apa bentuknya? Itu semuanya dikatakan domir mutakalim. Bedanya ini domir mutakalimnya domir mutakalim munfasil atau mutasil. Kalau munfasil, muntasilnya muntasil fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin. Kalau mutasil, muntasilnya fi mahali raf'in, nasbin atau jarin. Nah, kan itu. Nah, baca ulang. Kita enggak akan menjelaskan panjang lebar tentang domir ini karena sudah dijelaskan di kitab tersebut. Nah. Barakallahu fikum. Wa yanqasimu ilal mustatirin wa barisin. Dan terbagi menjadi mustatir dan baris. Mustatir yang tersembunyi, barisin yang nampak. Nam, fal mustatiru domir mustatir malaysa lahu suratun fil lafzi. Domir yang tidak memiliki bentuk pada lafad, artinya tidak terlafadkan karena tidak ada bentuknya, tidak ada hurufnya. Itu ya. Nam, imam mustatirun wujuban, dan mustatir ini bisa berupa mustatir wujuban, artinya wajib tidak boleh nampak bentuknya. Tidak boleh ada. Kal muqaddari fi fi'lil amril wahid mudzakkar, seperti pada domir mustatir muqaddar yang diperkirakan ada pada fi'il amr mudzakkar untuk satu mudzakkar. Kadrib wakum. Nah, idrib itu semuanya antum lihat huruf untuk fi'il semua enggak? Iya. Untuk fi'il semua. Dot, ro dan ba untuk fi'il kan? Hamzahnya hamzah wasal. Kum juga untuk fi'il. Ada enggak bentuk untuk domirnya? Enggak ada. Maka dikatakan di sini mustatir karena enggak ada bentuknya. Lalu dikatakan juga wujuban, kenapa? Karena bentuk ini enggak boleh dinampakkan. Tidak boleh dimunculkan pada perkataan berikutnya. Naam. Idrib domirun, domirnya mustatir wujuban, apa takdirnya? Apa takdirnya? Anta. Anta. Kum juga apa takdirnya? Anta mustatir wujuban anta. Idrib pukulah, yaitu siapa pukulah kamu. Arti yang kita bicara, yang kita ajak bicara adalah mukhatab. Kamu pukulah, kan gitu kan? Kalau di ucapan panjang, kum, wahai kamu berdirilah. Nam, barakallahu fikum. Kalau fafil, lalu setelah itu yang mustatir wujuban lagi, fa'il mudhari il mabdu'i fi ta'il khitabil wahidil mudzakkar, pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta' khitab untuk satu mudzakkar. Kata kumu wa tadribu, ta' khitab di situ adalah huruf, ada yang barisannya apa? Anta ya. Ta' khitab yang barisannya anta, kalau antum baca di tabel yang anta ke belakang, nah itu domirnya ketika di fi'il mudhari', maka dikatakan domirnya mustatir wujuban. Takum wa, apa takdirnya? Takdirnya apa? Anta juga. Tadribu apa takdirnya? Anta. Anta. Naam. Qala wa fil fa'il mudhari' il mabdu'i bil hamzati, dan pada fi'il mudhari' yang dimulai dengan hamzah. Naam. Yaitu di barisannya ana. Kalau di tabel. Ka akumu wa adribu, seperti akumu dan adrib, adribu, au bin nun atau dengan nun, kan akumu wa nadribu, akumu aku berdiri, adribu aku memukul, nakumu kami berdiri, nadribu kami memukul. Nah, kalau hamzah untuk lil mutakalim wahdahu, mutakalim pembicara sendiri, kalau dengan nun untuk apa? Untuk mutakalim ma'aghairihi. Mutakalim ma'aghairihi, mutakalim yang dia itu berserta dengan orang lain. Karena itu diartikan kami atau kita. Nah, itu ya. Atau boleh juga untuk menunjukkan satu bagi mereka yang mutakalim yang yu'adzimu nafsahu, yang dia itu memuliakan, mengagungkan dirinya. Mengatakan apa? Naktubu atau nahnu, padahal orangnya sendiri. namun ucapan itu diucap karena apa? Karena ingin memuliakan atau mengagungkan dirinya. Seperti kalau kita mengatakan antum ke satu orang, padahal satu orang itu apa? Anta kan? Namun untuk sopannya kita katakan antum. Nah, itu untuk mengagungkan orang lain ketika menyebut orang itu dengan bentuk jamak. Mengerti? Begitu juga ketika dia bicara kami datang, padahal dia sendirian yang datang. Dalam rangka apa ini? Untuk memuliakan dirinya. Iya. Ya, itu takdir-takdirnya apa ini di sini? Yang aku mau apa takdirnya? Anak. Adribu apa takdirnya? Anak. Nakumu dan nadribu takdirnya apa? Nahlu. Nah, takdir-takdir ini mustatir wujuban, tidak boleh dimunculkan. Artinya enggak boleh antum berkata idrib anta, kum anta, akumu ana, adribu ana, nakumu nahnu, nadribu nahnu. Tidak boleh dimunculkan dengan niat dia sebagai fa'il. Ya. Tidak boleh dimunculkan dengan niat sebagai apa? Fa'il. Kalau dimunculkan bukan niat sebagai fa'il, boleh enggak? Boleh. Kalau diniatkan sebagai fa'il enggak boleh, karena mustatirnya wujuban. Artinya wajib tersembunyi, tidak boleh dinampakkan, tidak boleh disebutkan. Nah, kalau kita munculkan berarti sebagai apa? Kum anta. Sebagai apa? Sebagai apa? Kalau kum anta. Sebagai taukid. Taukid sebagai taukid. Kum anta, kum fi'lun mudhari'un. Kum fi'lu amrin. Mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdirhu anta. Lalu anta yang belakang wa anta taukid. Nah, taukid di situ. Nah. Barakallahu fikum. Kum anta atau akumu ana. Ya, sehingga fa'il tidak boleh dinampakkan. Kalau nampak, kalau muncul maka sebagai taukid. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian wa imam mustatirun jawazan, bisa juga mustatir jawazan. Mustatir jawazan itu boleh dinampakkan, boleh disembunyikan. Itu jawazan, artinya boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Namanya mustatir jawazan. Naam. Kal muqaddar fi nahwi, contohnya muqaddar pada seperti muqaddar pada contoh Zaidun yakumu wa Hindun takumu. Zaidun yakumu, mana fa'il yakumu? Mustatir jawazan takdiruhu huwa, kembali ke Zaid. Gitu kan? Hindun takumu, mana fa'ilnya? Mustatir jawazan hiya, kembali ke Hindun. Antum i'rab Zaidun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma, yakumu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi. Apa tadi? Zaidun yakumu. Zaidun mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma, yakumu fi'ilun mudhari'un marfu'un itajarudihi minanasib al-jazim alamatu rafihi doma wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Wa Hindun takumu, Hindun atau kita baca wawunya juga ya, wa Hindun takumu, wawu harfu atfin Hindun. Nah, di situ sebagai mubtada' marfu' alamatu rafihi doma, takumu fa'ilun mudhari'un marfu'un alamat rafihi doma wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya ta'ud ila hin. Nah, jumlah fi'il dan fa'il yang yakumu ataupun takumu fi mahalli rafin sebagai khobar ya. Nah, dan maktubnya di sini jumlah mutadad dan khobar maktub kepada jumlah sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, dari sisi apa mustatir jawazannya? Dari sisi fa'il yang tadinya mustatir, nam bisa berubah menjadi dohir. Yang bisa isim dohir menempati fa'il fi'i untuk fi'il tersebut. Isim dohir bisa menempati fa'il untuk isim tersebut. Nam, ada ini ada apa? Spidol? Ya, diambilkan sebidang. Ya, perhatikan Zaidun, lihat apa tulis? Yakumu. Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Zaid. Zaidun yakumu. Huwa di sini yang tadinya sebagai fa'il fa'il berupa domir kembali ke Zaid bisa ya, bisa menjadi yang mustadir. Ini mustadir, mustadir ya. Mustadir bukan berarti ini. Huwa. Mustadir. Jawazan, namun mustadir jawazan. Kenapa? Karena bisa berubah menjadi fa'ilnya dhohir. Zaidun yakumu abuhu. Apa artinya? Zaid bapaknya berdiri. Yang tadi Zaidun yakumu apa artinya? Zaid berdiri. Sekarang Zaidun yakumu abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Nah, maka sekarang fa'ilnya yakumu mana? Mana fa'il yakumu? Abuhu. Abuhu. Berubah susunannya. I'rabnya sudah berubah. Zaidun mubtada'un. Yang kita i'rab yang pertama ya. Zaidun yakumu. Apa tadi i'rabnya? Zaidun mubtada'un yakumu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke Zaid. Lalu jumlahnya sebagai khobar ya. Kalau yang sekarang Zaidun yakumu abuhu. Zaidun mubtada'. Yakumu fi'il mudhari. Abuhu sebagai fa'ilnya. Jumlah fi'il dan fa'il khobar. Nah, beda kan berarti? Itulah dikatakan dengan mustatirnya jawazan, yaitu dari sisi isim dhohir setelahnya bisa menempati menempati fa'il bagi fi'il tersebut. Yang tadinya fa'ilnya fa'ilnya, yang tadi yang sebelumnya fa'ilnya huwa kembali ke sebelumnya, sekarang berubah menjadi fa'ilnya itu dhohir. Nah, kala ya, lihat catatan kaki nomor 1. Lihat catatan kaki nomor 1. Waladhi yumkinu qiyamu dhahir maqamahu. Waladhi yumkinu qiyamu dhahiri maqamahu. Wa waladhi yumkinu qiyamu dhahiri maqamahu. Yaitu yang isim dhahir bisa menggantikan posisinya. Posisi apa? Fa'il yang domir tadi. Fayajusu an taqulu, maka engkau boleh berkata Zaidun yakumu abuhu wa Hindun takumu ummuhu. Seperti penjelasan seperti tadi ya. 6. Wal yakunul mustatiru illa dhamir raf'in, dan dhamir mustatir ini tidak terjadi melainkan berupa dhamir rafa. Dhamir mustatir ini 6 tidak ada atau tidak terjadi melainkan berupa dhamir rafa. Ima fa'ilan, baik berupa fa'il, o na'iba fa'ilin, atau berupa na'ibul fa'il. 6. Barakallahu fikum. Berarti untuk melihat pembagian dhamir mustatir dan mustatir yang bersambung dengan fi'il maklum maka dia sebagai fa'il, atau dhamir mustatir yang bersambung dengan fi'il majhul maka sebagai na'ibul fa'il. 6. Sebagai fa'il seperti apa? Zaidun daroba. Sebagai naibul fa'il seperti yang mengucap Zaidun duriba. Mengerti? Nah itu Zaidun doroba sebagai fa'il, Zaidun duriba sebagai naibul fa'il, Hindun dorobat sebagai apa? Fa'il. Hindun duribat sebagai apa? Naibul fa'il. Dibaca lagi tabel yang ada di kitab Al-Mumtik fi ilmi tasrif. Ada lambang-lambang di situ dan petunjuk tentang mana fa'ilnya, mana domirnya yang dimaksud. Ada lambang yang dibulat, ada lambang yang segitiga, gitu ya, yang menunjukkan ini adalah mustatir wujuban atau mustatir jawazan. Barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Dan diinformasikan karena di pondok sedang ada masa ujian. Barakallahu fikum. Ujian ini berlangsung 2 pekan, kemudian setelah itu ada liburan 2 pekan. Maka untuk pelajaran DL diliburkan 6 sampai masa ujian selesai insyaallah taala. Adapun kitab ini Mutamimatul Jurumiyah 6 secara asal tidak libur ya, kecuali karena kepentingan tertentu maka bisa libur. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.